Mardati syayatin, setan-setan yang dahsyat gangguannya itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an. Berkenan dengan keutamaan bulan Ramadan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih as-siyamu junnah wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in tabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misr lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza afṭara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi muttafaqun alaih wal lafdhu lil bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ini merupakan hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, setiap amalan ibnu adam maka itu untuk dia kecuali as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas siam tersebut. As-siyamu junnah, puasa itu adalah junnah, tameng yang membentengi seorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang membentengi seorang dari adab an-nar. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Abila seorang berpuasa, maka di hari puasanya tersebut, fala yarfuth, maka dia tidak boleh yarfuth, yakni la yatakallam yuqabihin, tidak boleh dia mengatakan kata-kata yang jelek, yang buruk. Wala yashab, tidak boleh dia yashab, yakni wala yashihu wala yukhasim, tidak boleh dia berteriak, tidak boleh dia berkelahi, yakni berteriak dengan suara yang keras, ya. Ini tidak pantas bagi orang yang berpuasa. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada seorang yang mencacinya atau memeranginya, mengajak kelahi misalnya, falyaqul inni imru'un shaim, hendaklah dia mengatakan sungguhnya aku adalah sedang berpuasa. Walladzi nafsu muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu famis sha'imi atyabu indallahi min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak wangi misk. Lisha'imi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan yang dia bergembira dengannya. Tidak aftara fariha, jika dia berbuka dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariya bisaumih, dan apabila dia berjumpa dengan Rabbnya nanti di yaumul qiyamah, dia gembira karena puasanya. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an menjelaskan kepada kita tentang keutamaan as-saum, keutamaan puasa, bahwasanya puasa itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan-amalan Ibnu Adam itu semuanya untuk dia, untuk Bani Adam itu sendiri. Adapun puasa ini untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Yakni menunjukkan betapa besarnya pahala as-saum dibandingkan pahala-pahala yang lainnya. Kalau amalan-amalan Bani Adam yang lainnya itu ada kadarnya, ada ukurannya. Al-hasanatu suatu kebaikan bi asri amsalihah, akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ada takarannya, ada ukurannya. Orang berbuat amalan apa saja ya, itu sudah ada takarannya, ada ukurannya, dalam pengertian balasannya sudah ditentukan. Dapat 10 kebaikan atau 20, 30, bahkan mungkin 700 kali lipat. Setiap amalan sudah ada kadarnya. Illa siyam, kecuali siyam, kecuali puasa. Puasa tidak ada yang bisa menentukan berapa ukuran pahalanya tersebut, karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah mengatakan wa ana ajzibih, aku yang akan membalasnya, menunjukkan betapa besarnya pahala puasa tersebut, karena Allah yang akan membalasnya. Ya, semua amalan sebetulnya Allah yang membalas ya. Tetapi ini betul-betul menunjukkan besarnya pahala puasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng ya. Perisai yang biasanya digunakan oleh seorang ketika dia bertempur ya. Sehingga kalau ketika ada tombak, ada apa, dia ditahan dengan itu, tang tang, jadi enggak mengenai dirinya. Bahwasanya yang dimaksud dengan junnah di sini perisai atau tameng ya, dia yang menghalangi seseorang ya, puasanya tersebut menghalangi seseorang di dunia ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, dia puasanya itu yang menghalangi dia untuk melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan asyam junnah. Ini yang pertama. Tameng dia di dunia ini maksudnya itu yang menghalangi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjaga dirinya dari maksiat. Apa yang menjaga dirinya dari maksiat? Siam tersebut. Karena siam itu sebagai tameng yang menghalangi dia untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua maknanya, sebagai tameng dia nanti di yaumul qiyamah untuk tersentuh api neraka. Dia sebagai tameng junnah, dia terhalangi tersentuh api neraka disebabkan saum yang dia lakukan. Puasa itulah yang akan menghalangi dia dari adab an-nar. Ini keutamaan puasa. Dia adalah junnah yang menghalangi seorang untuk bermaksiat kepada Allah dan menghalangi seorang untuk tersentuh adab an-nar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Jika seorang berpuasa, maka di hari puasanya tersebut dia tidak melakukan, tidak mengucapkan ucapan yang jelek, yang buruk, dan juga tidak berteriak, ya, berselisih, ya. Tidak demikian keadaannya. Dia dituntut untuk bersabar. Ya. Jika ada seorang yang mencacinya, mengajak dia kelahi, maka dia mengatakan, sungguhnya aku sedang berpuasa. Bukan dia tidak mampu membalas caci makian tersebut. Bukan dia tidak mampu melawan apa yang dilontarkan kepada dirinya. Bukan tidak mampu dia berkelahi. Tetapi itu semuanya dia tidak bisa, dia tidak mau melakukan pembalasan dari caci makian tersebut, ataupun perbuatan-perbuatan zalim yang dikenakan pada dirinya. Itu yang menghalanginya adalah as-saum, puasa. Puasa itu yang menghalangi dia untuk tidak membalas kejelekan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak wangi misik. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Bukan berarti di sini seorang berpuasa tidak boleh bersiwak. Tidak demikian. Siwak tetap disyariatkan, disunnahkan seorang untuk bersiwak. Tetapi yang dimaksud di sini yaitu pemberitahuan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa walaupun dia bersiwak, aroma yang keluar dari mulutnya masih bau, karena perut di saat kosong keluar bau di situ. Walaupun dia bersiwak, maka bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa ini itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Ini ya ikhwah, kenapa? Karena bau yang keluar dari mulutnya ini keluar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shaum. Bukan berarti kita enggak mau sikat gigi, ya. Kan baunya orang, mulutnya orang yang berpuasa. Kita dilatih di sini, ya, untuk memperbanyak amal, ya. Untuk memperbanyak amal. Juga dilatih untuk sabar, ya. Sabar dalam gangguannya. Sabar menghadapi gangguannya. Subhanallah. Kita dilatih di bulan Ramadan ini, melatih untuk keluar nanti biasa sabar diri kita ini. Sabar luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan balasannya tanpa hisab. Ya. Tanpa hisab, tanpa hitungannya. Ini orang-orang yang sabar. Allah mengatakan, wabashiris sabirin. Ya. Beritakanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ingat ya ikhwan, as-sabr lahu manzilatun azimatun fi hadzal din. Sabar itu memiliki kedudukan yang amat tinggi di dalam agama ini. Fa innad dina kullahu qa'imun ala sabr. Karena agama ini, semua agamanya, semua amalan itu dibangun di atas sabar. Sabrun ala ta'atillah, wa sabrun an maharimillah, wa sabrun ala addarillahil mu'limah. Sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika menerima musibah-musibah, takdir-takdir yang tidak mengenakkan. Ya. Semuanya ya, agama ini tegak di atas kesabaran. Di atas kesabaran. Di dalam melakukan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Berat memang, ketaatan itu berat. Itu di awalnya berat. Dan itu membutuhkan kesabaran. Seperti puasa, orang yang tidak terbiasa puasa, ya, memulai puasa itu berat. Berat memang. Dibutuhkan sabar, ya. Sabar, sabar, sabar sampai selesai puasanya. Ya. Di awalnya saja ya. Coba antum sabar dulu ya. Tidak biasa puasa, kemudian puasa pertama kali itu berat. Ya. Tidak enak ini, tidak enak itu. Berat memang ya. Sabar ya. Sabar. Tahan dulu, tahan dulu, tahan. Akhirnya lulus. Sampai maghrib. Besoknya insya Allah lebih ringan sudah. Besoknya lagi lebih ringan lagi. Besoknya lagi terbiasa sudah ya. Terbiasa ya. Aktivitas biasa sudah ya. Kenapa? Karena adanya pelatihan ini. Di sini ya Han, bahwasanya kesabaran itu enggak bisa langsung didapatkan, butuh adanya proses. Proses. Antum dapat gangguan. Sabar dulu. Jangan direspon. Sabar. Diganggu lagi, sabar. Sabar terus, tahan, tahan terus, tahan. Nanti Allah akan berikan kesabaran. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasabbara yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, dia sabar, dia sabar, dia sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran pada dia. Wa ma utiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada manusia ini yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah pemberian Allah yang amat baik, yang amat lapang. Sebab apa? Orang yang sabar, sebesar apapun musibah yang menimpa pada dirinya, maka terasa ringan bagi dia. Seolah-olah dia tidak terkena musibah apapun. Kenapa? Karena ada sabar pada dirinya. Ini pentingnya kita sabar ya. Dan puasa inilah yang membiasakan kita untuk bersabar. Membiasakan jiwa ini sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Serta sabar ketika menerima takdir-takdir Allah yang tidak mengenakkan bagi diri kita. Sakit. Ya gak enak ya. Ya butuh sabar. Kekurangan harta. Ya. Ya butuh sabar memang. Jangan sampai kita mengambil haknya orang lain karena kekurangan harta. Sabar. Ya. Kadang gangguan manusia. Ya butuh sabar. Butuh sabar. Yang bersabar ini jelas baik sudah ya. Baik. Kebaikan bagi dia. Banyak pahala yang dia raih. Bagi orang yang sabar. Kita punya teman. Ya bersabar dengan teman kita. Bersabar dengan kekurangan yang ada pada saudara-saudara kita. Ya. Sabar. Orang yang sabar terhadap gangguan saudaranya, gangguan orang lainnya, itu lebih baik daripada orang yang tidak sabar kemudian dia mengasingkan diri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang berinteraksi, yang bergaul dengan orang lain dan dia bersabar atas gangguan orang, itu lebih baik daripada orang yang tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak sabar atas gangguannya. Ini perhatikannya. Orang yang berinteraksi, ya, bermuamalah, ya, bergaul dengan orang lain, ya, orang namanya manusia, ada kekurangannya. Kadang itu mengganggu diri kita, kadang memberikan adiah pada diri kita. Dia bersabar dengan gangguan tersebut. Itu lebih baik daripada seseorang yang dia tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar atas gangguannya. Aduh, malah saya rasa tak pergi aja lah, saya tak menyepi, tak sendiri sajalah, saya tak khususkan ibadah. Kurang bagus yang seperti itu. Kurang bagus. Dan juga anda ingatkan dalam kesempatan ini, ya, kita melatih sabar menghadapi saudara-saudara kita, terkhusus para salafiyin, ya. Ya, saudara-saudara kita yang salafiyin, ya, butuh kesabaran kita menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara kita, ya. Butuh sabar, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan aku jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi yang lainnya. Ini firman Allah. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi yang lainnya. Atasbirun, Allah mengatakan, atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Mau bersabar kekurangan sebagian kalian? Ini ikhwan, ya. Kadang kita berdakwah, ya, ya ada mesti di sana ada orang-orang, ya, yang membuat kita kadang enggak sabar, ya. Yang membuat kita nanti akan meninggalkan dakwah ini. Sabar. Ya. Berat memang. Ya. Kita tegak di atas agama ini berat. Teman kita, ya, melakukan kemungkaran. Kita alhamdulillah sudah, masya Allah, kita menjauhi kemungkaran. Ada teman kita melakukan kemungkaran. Butuh sabar kita. Sabar bukan berarti membiarkan teman kita di atas kemungkaran. Kita sabar menasihat teman kita. Afan, ah, ini tidak benar, ya. Jangan kamu lakukan yang seperti ini. Allah murka dengan perbuatan kamu ini. Disabarin. Tetap dilakukan ingkar mungkar. Butuh kesabar. Kalau tidak dilakukan ingkar mungkar, nanti madaratnya pada diri kita. Kemungkaran dilakukan oleh saudaranya, diam dia, tidak melakukan ingkar mungkar. Yang namanya mungkar ini cepat nular, ya. Kalau tidak dilakukan ingkar mungkar, dia akan cepat nular. Nah, kena yang satunya lagi, ya. Sehingga tambah kemungkaran. Tidak ada ingkar mungkar lagi, merembet. terus demikian. Ketika kemungkaran itu sudah merajalela, berat bagi kita untuk melakukan ingkar mungkar. Semakin berat. Nah, ketika sudah berat yang demikian, sudah sulit kita untuk kokoh. Sulit. Lambat laun kita juga akan terkena imbasnya. Kalau enggak, sudah merata kemungkaran, nanti Allah turunkan azabnya. Ini ikhwan, kita harus sabar dengan kekurangan pada saudara kita. Ya. Kadang akhlak teman kita begini dan begitu, disabarin, dilakukan ingkar mungkar. Ingat, wa ja'alna ba'dakum li ba'din adu'a fitnatan atau sabirun. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian. Apakah kalian mau bersabar? Yang kaya diuji dengan yang miskin. Yang miskin diuji dengan yang kaya. Yang miskin gak punya harta misalkan dia. Melihat saudara yang kaya. Apakah dia timbul hasad? Diuji. Apakah dia akan hasad pada saudaranya yang diberi kelebihan oleh Allah? Demikian juga yang kaya. Apakah dengan kekayaannya dia sombong, merendahkan yang miskin, padahal kekayaannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang berilmu dengan yang tidak berilmu, demikian juga. Yang berilmu sabar mengajari yang tidak berilmu. Sabar. Kadang yang diajari, subhanallah. Terkhusus anak-anak. Yang mengajari anak-anak butuh sabar. Butuh kesabaran. Kalau ngajari anak, anaknya nurut, ya aku paham, kemudian akhlaknya baik, wah enak itu, iya kan? Tapi seorang mudarris mesti akan diuji dengan ada sebagian murid yang ya nyakitin gurunya, iya kan? Waduh, gara-gara satu anak akhirnya, saya enggak mau ngajar dah. Berarti enggak sabar. Demikian juga ikhwah terhadap ustadz-ustadznya. Ya. Ikhwah terhadap ustadz-ustadznya. Kadang ada kekurangan pada ustadznya. Ya sabar. Butuh kesabarannya. Butuh al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan ingat as-sabr ini ikhwan, ini merupakan sebab seseorang masuk jannah. Menyebabkan seorang masuk jannah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu pada Allah Ta'ala li. Seorang wanita, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sesungguhnya aku kesurupan, kemasukan jin. Dan ketika kesurupan, dia dalam keadaan wa inni atakasyaf, dan aku tersingkap auratnya, tersingkap aurat ketika kesurupan tersebut. Oleh karena itu, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk kebaikan diriku. Perhatikan ini, seorang wanita yang kesurupan, yang dia sering kesurupan, dan ketika kesurupan dia tersingkap auratnya. Dia datang kepada Nabi untuk mendoakan kebaikan untuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan. Qala, Rasulullah mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu afiyati. Jika kamu mau, engkau bersabar dengan penyakitmu tersebut. Bersabar. falakil jannah, dan kamu pasti masuk jannah. Ini tawaran yang pertama. Yang kedua, wa in syi'ti, jika engkau mau, da'utullaha ayu afiyati, aku akan mendoakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu, memberikan afiyah, memberikan kesejahteraan bagimu. Ya, tetapi enggak ada jaminan jannah ya. Kalau tadi in syi'ti sabarti walakil jannah, jika engkau mau, engkau bersabar dan engkau mendapatkan jannah. Ya. Tawaran yang kedua, in syi'ti da'utullaha ayu afiyati, jika engkau mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu, memberikan kesehatan pada kamu, memberikan kesejahteraan pada kamu. Maka wanita ini, sahabah ini mengatakan, asbir. Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan sabar. Dia lebih milih untuk bersabar. Ya. Kenapa? Karena jaminannya adalah al-jannah. Ya. Tidak apa-apalah. Kena kesurupan, tidak apa-apa. Ya. Saya lebih baik milih sabar ya, dengan penyakit ini, tetapi ada jaminan masuk jannah. Ya. Kemudian, karena dia ketika kesurupan itu, ya namanya orang kesurupan, tidak sadarkan diri ya, sampai tersingkap. Ya. Dia sebetulnya tersingkapnya auratnya dia, ketika kesurupan tidak dosa dia, karena di luar batas kemampuan dia. Enggak dosa dia. Tetapi wanita ini wanita yang Masya Allah. Afaf, memiliki afaf. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ud'ullaha alla atakasyar. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratku ketika kesurupan. Maka Rasulullah mendoakannya. Syahid di sini ya khawah. Sahabah ini memilih sabar. Walaupun dia mendapatkan penyakit yang seperti itu. Tetapi dia memilih itu karena jaminannya adalah jannah. Mungkin kalau ini ditawarkan pada kita. Jika kamu mau, kamu sabar. Kamu dapat jannah. Jika kamu mau, kamu saya doakan kepada Allah untuk disembuhkan. Dan insya Allah sembuh. Ya. Kalau ini ditawarkan kepada kita, mungkin kita Masya Allah. Ya. Kita ini Masya Allah. Akal kita ini luar biasa. Ya. Wah, enak disembuhkan. Nanti kalau sembuh, saya akan ibadah. Saya akan melakukan ini, saya melakukan ini, melakukan ini. Kalau sehat kan enak. Bisa beribadah ini. Sehingga semakin banyak amalan kita. Nah, iya kan? Sehingga insya Allah kita masuk jannah. Kalau kita inginnya sembuh, ya, kemudian dengan kesembuhan nanti kan kita bisa ibadah, baca Al-Quran, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Itu mungkin kalau kita. Wah, kalau sakit, aduh gak enak sakit tuh, aduh. Susah ini, aduh gak enak. Maunya kita sembuh, nanti kan kalau sembuh kan bisa infak, bisa ini ya. Bisa beramal saleh. Itu angan-angan, gak ada jaminan. Ya. Ini mungkin ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.